yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalam berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia yang tak pernah yang mulia sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Dalamku engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar that you've done in my life, oh God. Thank you for your cross, and thank you for the blood. And now here I am to pray.